Wayad huru jildun najasa bil mauti binti bagin nakohu. Seperti penjelasan tentang Homer sebelumnya, ini merupakan pengecualian dari penjelasan fukaha, pengecualian dari penjelasan para ulama fikih yang mengatakan layat huru najasul ain, benda najis tidak bisa berubah menjadi suci. Jadi pengecualian yang pertama yaitu homer yang berubah menjadi cuka, dan pengecualian yang kedua yang akan kita bahas saat ini yaitu kulit yang najis, kulit bangkai yang najis bisa berubah menjadi suci dengan cara proses menyamak, ya, proses penyamakan. Jadi alasan pengecualian ini adalah dikarenakan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang kesucian kulit binatang, kulit bangkai yang sudah disamak, dan juga alasan yang lain dikarenakan kebutuhan kepada kulit binatang. Begitu pula homer, ya. Jadi dikarenakan kebutuhan mengkonsumsi cuka dan juga memakai kulit binatang, maka keduanya ini dihukumi suci setelah melalui proses, yaitu proses menjadi cuka dan proses penyamakan. Dalil kesucian kulit bangkai setelah disamak adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza dubihul ihab faqad tahur." Bila kulit bangkai disamak, maka hukumnya berubah menjadi suci. Sabda itu jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa walaupun kulit bangkai hukumnya najis, tetapi berhubung ada proses penyamakan yang menjadikannya bersih, itu kata Nabi Muhammad SAW bisa berubah menjadi suci. Dan boleh menjual dan memakan kulit bangkai setelah disamak, ya. Jadi setelah proses penyamakan selesai, tidak hanya hukumnya berubah menjadi suci, tetapi juga hukumnya boleh dijual. Boleh dijual dan juga boleh dikonsumsi menurut ulama yang bernama Ar-Romli. Jadi Ar-Romli berpendapat demikian, tetapi beliau mensyaratkan kulit itu berasal dari bangkai hewan yang halal dimakan. Jadi selama hewannya halal dimakan, kemudian menjadi bangkai, itu setelah proses penyamakan kulitnya, hukum kulitnya boleh dijual dan juga halal dikonsumsi. Dan kesucian kulit bangkai ini tidak mencakup bulunya. Jadi pastinya setiap kulit itu di atasnya terdapat bulu, ya. Jadi setelah kulit bangkai berubah menjadi suci, itu bulunya tidak mengikuti suci. Akan tetapi bila bulunya hanya sedikit, maka hukumnya menurut Ibnu Hajar disamakan seperti wadah homer, ya. Seperti wadah homer, yaitu mengikuti kesucian dari kulitnya. Namun syaratnya tadi jumlahnya harus sedikit. Dan menurut ulama yang lain yaitu Ar-Romli, beliau berpendapat hukum bulu yang sedikit yang terdapat di kulit bangkai ini masih najis, tetapi najisnya dimakfu. Jadi antara Ibnu Hajar dan Romli ini sangat masyhur sekali dengan perbedaan keduanya, ya. Bahkan ada satu kitab yang ditulis khusus mengumpulkan perkhilafan mereka berdua, ya. Namanya Ithmadul Ainain fi Ikhtilafil A'immaten. Itu isinya perkhilafan antara Ibnu Hajar dan Romli. Karena memang dua ulama ini jarang sekali bersepakat, ya. Sering sekali mereka berdua berbeda pendapat, termasuk dalam hal ini. Bulu yang sedikit yang masih ada di kulit bangkai setelah kulitnya disamak, ini saya ulangi lagi, setelah kulitnya disamak itu hukumnya suci menurut Ibnu Hajar dan hukumnya najis makfu menurut Ar-Romli. Setelah proses menyamak selesai, hukum kulit sama seperti baju yang terkena najis ya. Jadi hukum suci ini tidak serta-merta langsung bisa digunakan untuk ibadah ya. Tetapi hukumnya sama seperti atsaubul mutanajjis, sama seperti baju yang terkena najis. Sehingga andai kata ada seseorang yang ingin memakainya atau menjadikan alas untuk sholat, maka dia harus mensucikannya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh setelah selesai proses penyamakan langsung dipakai untuk sholat atau langsung digunakan alas untuk sholat, itu tidak boleh sebelum mensucikannya terlebih dahulu. Dan cara mensucikannya pastinya sama seperti mensucikan baju yang najis, yaitu dengan cara dibasuh menggunakan air. Dan seperti penjelasan di dalam kitab Fathul Qorib, kulit bangkai yang menjadi suci setelah disamak hanyalah bangkai yang najisnya disebabkan kematian ya. Jadi najasa bil mauti, jildun najasa bil mauti. Bangkai yang najisnya disebabkan oleh kematian. Artinya mengecualikan bangkai dari hewan yang najis mughalladhah, yaitu anjing dan babi ya. Bindibahin nakohu bihaitsu la ya'udu ilaihi natnun wala fasadun launuki afilma. Jadi proses penyamakan ini harus membersihkan bangkai, harus membersihkan bangkai sekiranya andai kata kulit bangkai direndam di dalam air, maka kulit itu tidak menjadi bau dan tidak menjadi rusak ya. Jadi ini adalah standaritas kulit bangkai sudah bisa dihukumi suci ya. Bihaitsu la ya'udu ilaihi natan, sekiranya tidak kembali membusuk wala fasad dan tidak menjadi rusak, launuki afilma, andai kata kulit itu direndam di dalam air. Jadi proses samak, proses penyamakan harus membersihkan lendir-lendir yang menjadikan bangkai busuk. Jadi semua lendir, semua hal-hal yang menjadikan bangkai membusuk itu harus dibersihkan dengan benda yang rasanya pedas ya, dengan benda yang rasanya pedas, bisyai'in khirif. Kalau di Fathul Qorib istilahnya syai'in khirif. Contohnya seperti daun korot ya, daun korot. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yutohiruha ayil maitah alma'u wal korot. Jadi yutohiruha alma'u wal korot. Nabi bersabda bahwa kulit bangkai itu bisa suci dengan menggunakan alat, yaitu air dan korot. Korot ini nama daun. Nama daun yang rasanya pedas yang biasa digunakan untuk menyamak kulit bangkai. Dan kesucian ini tidak cukup hanya dengan menjemur di bawah sinar matahari ya. Jadi tidak disamak tetapi hanya dijemur di bawah sinar matahari, ini tidak bisa menjadikan kulit bangkai suci menurut madhab kita ya. Walaupun ada juga madhab lain yang cukup dengan menjemur di bawah sinar matahari. Atau menggunakan tanah dan garam ya. Tanah ataupun garam ini juga tidak bisa menjadi alat penyamak, karena syarat alat penyamakan tadi rasanya harus pedas, syai'in khirif. Sebab semua itu, yaitu menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan tanah dan garam, semua itu walaupun menjadikannya wangi, tetapi tidak menghilangkan lendir yang menjadikan kulit bangkai membusuk ya. Sehingga andai kata direndam di dalam air, pembusukannya akan kembali. Jadi menjemur kulit bangkai di bawah sinar matahari atau membersihkannya menggunakan tanah dan garam itu sifatnya hanya sementara, hanya menjadikan wangi tetapi sementara. Jadi karena acuan atau standaritasnya tadi adalah andai kata direndam tidak kembali membusuk, maka hal-hal tadi tidak cukup untuk proses penyamakan. Dan yang dimaksud dengan kembalinya pembusukan adalah pembusukan yang kembali dalam waktu dekat ya. Jadi pembusukan kembali dalam waktu dekat. Sebab benda padat sekalipun kalau direndam di waktu yang lama pastinya akan menjadi busuk ya. Jadi la ya'udu ilaihi natnun wala fasad, ini yang dimaksud adalah dalam waktu yang dekat. Wa kakal bin wa khinjir, ini sekarang sudah membahas yang lain. Contoh najis yang lain adalah anjing. Wa kakal bin, kalbin artinya anjing ya. Walaupun berupa anjing yang terlatih untuk berburu binatang ya. Jadi hukum anjing ini najis, walaupun anjing itu berupa anjing yang sudah terlatih untuk berburu binatang. Karena memang di dalam syariat ini khusus untuk anjing yang terlatih, baik terlatih untuk berburu atau untuk menjaga harta, menjaga rumah, ini ada kelonggaran dari syariat, yaitu boleh dipelihara ya. Jadi seorang boleh memelihara anjing asalkan anjing itu sudah terlatih. Tetapi kelonggaran hukum itu tidak mencakup kenajisan anjing ya. Dan dalil kenajisan anjing adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Cara mensucikan bejana kalian bila dijilat oleh anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali dan mencampurkan tanah di salah satu basuhannya. Jadi di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kepada kita untuk mensucikan bejana. Mensucikan bejana, yang bejana itu bekas dari jilatan anjing ya. Nabi memerintahkan untuk membasuhnya 7 kali dan menyampurkan tanah atau debu di salah satu basuhannya. Dan hanya ada 3 alasan mensucikan sesuatu. Jadi hadis tadi memerintahkan kita untuk mensucikan bejana. Dan hanya ada 3 alasan mensucikan sesuatu. 3 alasan itu adalah hadas, najis, dan mulia. Jadi maksud saya dalam hadis tadi Nabi memerintahkan mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing, itu kemungkinan perintah itu disebabkan oleh salah satu dari 3 hal, yaitu hadas, najis, atau mulia. Dan 2 alasan, 2 sebab atau 2 alasan, yaitu hadas dan mulia, ini tidak mungkin terdapat pada bejana, tidak mungkin terdapat pada inak atau bejana. Sehingga hanya tersisa 1 alasan, yaitu najis ya. Jadi hadis tadi itu tidak menjelaskan secara sharih, tidak menjelaskan secara jelas bahwa hukum anjing adalah najis. Tetapi dari hadis tadi, ulama menyimpulkan hukum anjing najis dengan proses seperti tadi ya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah proses hukum yang sudah jadi, yaitu anjing hukumnya najis, dari hadis Nabi yang memerintahkan mensucikan bejana bekas dari jilatan anjing ya. Prosesnya seperti tadi. Karena alasan mulia dan alasan hadas tidak bisa ditempatkan di dalam inak atau bejana, maka satu-satunya alasan perintah Nabi untuk mensucikan adalah najis. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa mulut anjing hukumnya najis ya. Jadi bila alasan perintah mensucikan bejana adalah najis, maka mulut anjing hukumnya najis. Dan mulut anjing merupakan bagian yang paling bersih ya. Mulut merupakan bagian yang paling bersih yang dimiliki oleh anjing. Sebab hanya mulutlah yang paling sering bersentuhan dengan air ya. Karena kan tentunya minum menggunakan mulut ya. Dikarenakan mulut ini adalah bagian anjing yang paling bersih, dan di dalam hadis tadi Nabi memerintahkan untuk mensucikan bejana bekas dari jilatan anjing, maka bagian tubuh selain mulut ini lebih layak memiliki hukum najis ya. Jadi prosesnya panjang ya. Proses hukum jadi anjing yang hukumnya najis dari hadis yang memerintahkan mensucikan bejana ini prosesnya panjang. Karena memang hadisnya tidak dengan jelas menjelaskan bahwa anjing hukumnya najis. Jadi sebenarnya kalau di dalam hadis tadi hanyalah menjelaskan secara tersirat mulutnya saja. Tetapi dengan penjelasan tadi bahwasanya mulut adalah bagian yang paling bersih, maka bagian tubuh yang lain ini lebih layak memiliki hukum najis. Wa khinzir. Contoh yang lain adalah khinzir atau babi ya. Dan alasan kenajisan babi ini tidak ada hadis yang menjelaskan, tetapi dikarenakan babi lebih buruk dari anjing ya. Di dalam syariat ini babi itu lebih buruk daripada anjing. Aswa'u halan minal kalbi. Sebab menurut syariat babi tidak boleh menurut syariat babi tidak memiliki kemanfaatan sama sekali. Berbeda dengan anjing tadi ya. Anjing masih memiliki kemanfaatan yaitu untuk berburu binatang ataupun untuk menjaga rumah seperti yang saya jelaskan tadi, itu syariat masih menganggap kemanfaatan itu. Sedangkan kalau khinzir ini syariat tidak menganggap manfaat apapun darinya. Itu alasan pertama mengapa babi dianggap lebih buruk daripada anjing. Dan alasan yang kedua juga tidak boleh dipelihara dalam kondisi apapun. Babi ini tidak boleh dipelihara dalam kondisi apapun. Maksudnya dalam kondisi apapun, meskipun misalkan ada babi yang terlatih untuk berburu hewan, ini tidak bisa sama dengan anjing ya. Dan juga alasan yang ketiga, kita disunahkan untuk membunuhnya. Jadi hukum membunuh khinzir ini sunnah ya. Sunnah bila tidak membahayakan. Bila tidak membahayakan artinya andai kata kita membunuhnya lalu menimbulkan bahaya bagi diri kita, itu hukum sunnahnya sudah tidak berlaku ya. Jadi kita disunahkan untuk membunuh khinzir bila memang tidak ada membahayakan. Bahkan ada pendapat yang mewajibkan membunuh ya. Ada pendapat yang mewajibkan membunuh khinzir. Jadi tiga alasan tadi yang menjadi sebab dari hukum babi ini sama dengan kalep atau anjing, yaitu hukumnya najis ya. Tiga alasan tadi ini yang menyebabkan hukum babi ini lebih buruk daripada anjing, sehingga hukumnya sama ya, hukumnya sama. Wafar ikulin minhuma ma'al akhor. Termasuk dari hewan yang najis selanjutnya adalah anak dari keduanya. Far ikulin minhuma ma'al akhor. Anak dari keduanya, penggambarannya bisa anjing jantan kawin dengan babi betina atau sebaliknya ya, babi jantan kawin dengan anjing betina. Au ma'ahwairih, atau salah satu dari keduanya yang kawin silang dengan selain keduanya. Jadi maksudnya adalah anjing atau babi yang kawin dengan hewan lain. Dan hewan lain ini mencakup juga manusia ya, mencakup juga manusia. Jadi anak dari perkawinan silang antara anjing atau babi dengan hewan lain, ini hukumnya najis karena dalam hal kenajisan atau suci, hukum anak mengikuti induk yang paling buruk ya. Hukum anak mengikuti induknya yang paling buruk dalam hal kesucian atau kenajisan. Karena di dalam hukum fikih itu, bila ada perkawinan silang antara dua makhluk yang memiliki hukum berbeda, ini nanti anaknya terkadang mengikuti ibunya, terkadang mengikuti bapaknya, terkadang mengikuti yang lebih mulia, dan yang lain-lain ya. Dan di dalam hal kenajisan, ini hukum anak mengikuti hukum induknya yang paling buruk ya. Yang paling buruk artinya bila ada hewan yang hukumnya najis kawin silang dengan hewan suci, maka anak itu mengikuti hukum najis ya, hukum najis, karena hukum najis ini lebih buruk daripada hukum suci. Dan selain dalam hal najis, hukum anak juga mengikuti induk yang lebih buruk dalam beberapa hal, yaitu dalam hal penyembelihan, pernikahan, makanan, kurban, dan kewajiban zakat ya. Jadi misalkan ada seorang yang non muslim menikah dengan orang muslim, itu penyembelihannya tidak halal dimakan ya. Atau misalkan ada hewan yang haram dikonsumsi, kawin silang dengan hewan yang haram, jadi hewan yang haram dikonsumsi, kawin silang dengan hewan yang halal dikonsumsi, itu anaknya mengikuti keharaman ya. Jadi mengikuti yang lebih buruk. Atau pernikahan, pernikahan juga sama. Anak dari hasil pernikahan silang antara dua orang yang statusnya berbeda, itu mengikuti yang paling buruk. Begitu pula makanan, kurban, dan juga kewajiban zakat. Dan di tiga masalah yang lain, hukum anak mengikuti induk yang lebih mulia. Jadi kalau tadi anak mengikuti induk yang lebih buruk, kalau tiga ini anak mengikuti induknya yang lebih mulia dalam tiga hal ya, yaitu agama, hukuman membunuh, dan juga akad jizyah. Jadi agama tentunya kalau di dalam syariat kita Islam, agama Islam ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan agama yang lain. Jadi kalau ada orang Islam yang kawin silang dengan non-Islam kemudian melahirkan anak, maka agama dari anaknya ini mengikuti agama Islam, karena dalam hal agama hukum anak mengikuti induk yang lebih mulia. Begitu pula hukum membunuh ya, hukum membunuh. Jadi di dalam hukuman membunuh atau jinayat itu ada klasifikasi, ada kriteria siapa saja yang bila ada orang membunuhnya dia dihukum qisas, dia dan lain-lain ya, itu ada klasifikasinya. Dan bila ada dua orang yang kawin silang kemudian melahirkan anak, maka anaknya itu mengikuti yang lebih mulia dalam hal hukuman membunuh, hukuman membunuhnya. Begitu pula akad jizyah. Lalu di dalam beberapa hal juga, di dalam beberapa hal yang lain, hukum anak mengikuti yang lebih ringan ya. Hukum anak terkadang juga mengikuti yang lebih ringan di antara dua induknya, yaitu di permasalahan zakat dan kurban ya, dan kurban. Jadi semisal ada perkawinan silang antara unta dan sapi, antara unta dan sapi ada perkawinan silang dan melahirkan anak. Anak ini apakah zakatnya mengikuti zakat unta atau mengikuti zakat sapi? Dalam kurban juga sama. Ada perkawinan silang antara unta dan sapi. Apakah status anaknya ini mengikuti unta atau sapi? Jadi dalam hal zakat dan kurban, anak memiliki hukum yang sama dengan induk yang lebih ringan. Jadi dalam contoh tadi, zakat anak yang terlahir dari perkawinan silang unta dan sapi, ini zakatnya mengikuti zakat sapi, karena sapi lebih ringan daripada unta. Dan kebalikan dari itu, yaitu anak mengikuti yang lebih berat dari kedua induknya, itu dalam hal denda haji berburu hewan ya. Jadi kalau di bab haji, salah satu keharaman orang yang ihram adalah berburu hewan di tanah haram ya. Nanti ada dendanya, ada denda tertentu antara hewan yang satu dengan hewan yang lain, ini dendanya berbeda-beda ya. Di dalam hal ini, bila ada dua hewan yang berbeda, kemudian perkawinan silang dan melahirkan anak, maka anaknya mengikuti induk yang lebih berat. Kemudian ya ini memang panjang pembahasannya ya, antara anak yang hasil perkawinan silang ini agak panjang pembahasannya. Kemudian anak mengikuti bapaknya, anak mengikuti induk yang jantan dalam hal nasab, nasab dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Jadi tentunya nasab antara ayah dan ibu itu normalnya berbeda ya. Nasab antara ayah dan ibu itu normalnya berbeda, dan di dalam syariat, di dalam fikih, hukum nasab anak itu mengikuti bapak, mengikuti bapaknya. Selain nasab juga dalam hal mendapatkan bagian dari harta rampasan. Ini contohnya ya. Contoh dari anak yang mengikuti nasab bapaknya adalah apakah dia mendapatkan bagian dari harta rampasan perang atau tidak atas nama keluarga Nabi ya, atas nama keluarga Nabi. Jadi misalkan ada lelaki yang keturunan Quraisy atau keturunan Nabi Muhammad, dan perempuan yang bukan keturunan Nabi Muhammad, kemudian menikah dan melahirkan anak. Apakah anaknya tadi itu mengikuti nasab ayah atau ibunya? Ini di dalam fikih mengikuti nasab ayahnya. Jadi andai kata lahir di waktu masih ada peperangan, masih ada harta rampasan perang, maka contoh tadi anak itu masih berhak mendapatkan harta rampasan perang atas nama keluarga Nabi Muhammad. Dan selain dalam hal nasab, anak mengikuti ayahnya juga dalam hal kemerdekaan ya, dalam hal kemerdekaan. Contohnya ada seorang merdeka, ada orang yang merdeka yang melahirkan anak dari budaknya atau budak anaknya, atau anak yang lahir dari orang yang ditipu dengan kemerdekaan perempuan. Jadi saya ulangi ya, ada lelaki merdeka yang berhubungan badan dengan budaknya, kemudian melahirkan anak. Atau ada orang merdeka yang melakukan hubungan badan dengan budak anaknya, lalu melahirkan anak. Atau, ini beberapa contoh yang hukumnya sama. Atau ada orang yang ditipu dengan kemerdekaan perempuan. Jadi ada orang lelaki yang ingin menikah dengan perempuan merdeka, kemudian dia ditipu oleh seseorang. Ada orang yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan merdeka, lalu perempuan itu dinikahinya. Ternyata faktanya perempuan itu statusnya budak ya. Jadi ada orang yang menikahi budak, tetapi dia ditipu, ditipu kemerdekaannya. Anak yang hasil dari pernikahan itu, pernikahan dari orang yang ditipu dengan kemerdekaan perempuan, itu nanti hukumnya sama. Atau ada orang yang berhubungan badan dengan budak orang lain yang disangka istrinya. Jadi dia berhubungan badan dengan budak orang lain, tapi dia menyangka budak itu istrinya, atau dia menyangka budaknya sendiri. Nah, semua contoh ini, semua penggambaran ini, itu hukum anak mengikuti bapaknya ya. Hukum anak mengikuti bapaknya, artinya anak itu hukumnya merdeka. Karena contohnya tadi bapaknya merdeka ya. Jadi andai kata dibalik, perkawinan silang antara perempuan merdeka dengan ayah ya, dengan lelaki yang budak, maka anaknya juga akan mengikuti status ayahnya ya, karena di dalam hal kemerdekaan itu status anak mengikuti bapaknya. Kemudian yang terakhir, anak mengikuti ibunya. Hukum anak mengikuti ibunya dalam hal kepemilikan, dalam hal kepemilikan. Kepemilikan artinya dimiliki oleh orang lain ya. Jadi contohnya ini bisa berupa budak atau bisa berupa hewan ya. Jadi misalkan ada anak yang lahir dari pernikahan budak, pernikahan dua budak yang keduanya ini dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Jadi ada budak A yang dimiliki oleh orang dan dinikahkan dengan budak B yang juga dimiliki oleh orang lain. Kemudian dari pernikahan itu melahirkan anak. Maka dikarenakan kedua orang tua dari anak tadi dimiliki oleh orang yang berbeda, milik siapakah anak itu? Ya, ini di dalam fikih, anak itu dimiliki oleh pemilik budak perempuan ya, dimiliki oleh pemilik budak perempuan. Karena dalam hal kepemilikan hukum anak mengikuti ibunya ya, berbeda dengan sebelumnya tadi. Atau contoh yang lain adalah anak yang terlahir dari hewan. Anak yang terlahir dari hewan yang dimiliki oleh dua orang. Jadi ada dua kambing yang kawin, tapi keduanya ini dimiliki oleh orang yang berbeda. Maka anak tadi itu menjadi milik dari pemilik hewan betina ya. Anak tadi menjadi milik dari pemilik hewan betina. Karena tadi bahwa hukum anak mengikuti ibunya dalam hal kepemilikan.